Ha, Intan, benar-benar dangdut. Sofisian. Top. La la la la la la. satu lagu saya ditemanin Mas Kuawan. Terima kasih untuk Cocok Rekan. Cocok apa ora, Rek? Hah? Cocok ora?